warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sayyidina Muhammad wa la ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Segala puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah yang telah mengumpulkan kita semua pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga dapat selalu kita ucapkan, entah itu berjamaah, entah itu sendiri-sendiri, yang kita tujukan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan ibu yang insyaallah dirahmati oleh Allah, terima kasih kepada Habib Ali Al-Habsi, terima kasih kepada Habib Abdurrahman Al-Atas. Saya ceramahnya mewakili beliau berdua. Nah, saya diperintahkan beliau berdua untuk ceramah, jadi saya berani ceramah. Pada Pak Camat dan kepada semua pejabat yang ada yang hadir, dan khususon kepada jamaah dan para pendengar Radio Al-Hidayah FM dimanapun Anda berada. Pesan saya yang pertama, waspadalah. Apa yang perlu diwaspadai? Ada beberapa gelintir orang yang ingin menghilangkan sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak banyak jumlahnya tapi bikin ruwet. Enggak banyak jumlahnya tapi bikin ruwet. Subhanallah, para ulama-ulama, para kiai-kiai kita mulai dari Wali Songo sampai sekarang sudah menyusun sunnah-sunnah yang sesuai dengan syariat, yang sesuai dengan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dilakukan dari zaman dulu sampai sekarang, akhir-akhir zaman ini oleh beberapa gelintir orang disebut tuh enggak sunnah. Contoh baca Yasin. Loh, kok ono wong ngomong baca Al-Qur'an enggak sunnah itu gimana? Halo? Lah maca Qur'an kok ora sunnah itu terus gimana gitu loh. Afdalu dzikr qiraatil Qur'an. Sebaik-baik bacaan dzikir, sebaik-baik kalimat dzikir ya bacaan Qur'an. Tahlilan. Loh kok goblok men tahlilan ra nek dalile. Loh nyone apunten. Afdalu dzikr la ilaha illallah. Loh sudah cetha jelas. Ini sunnah. Nyone apunten to opone sing ora jelas gitu loh. Tahlilane jelas. Jarene yo nganyelke anggere sing nganggo an-an kuwi biasane ra tenanan ustaz. Loh, kok anggere dikeki mburine an terus dadi salah kabeh. Maca Yasin entuk ning Yasinan ora entuk. Maca tahlil entuk ning tahlilan ra entuk. Lah kok nek salat Jumat tok Jumatan. Es repot repot. Ini akhir zaman ini ya Allah. Loh, baca tahlil jelas. Baca Quran jelas. Jelas dalilnya. Mau dicari kemana lagi? Jelas kok. Oh, sekarang ada beberapa gelintir orang berusaha grogoti kita. Orang-orang yang selalu melaksanakan sunnah. Dan na'udzubillah min dzalik, mereka juga enggak punya jalan keluar, Pak. Jangan ampun. Sekarang di masjid-masjid yang dulunya setiap malam Jumat yasinan tahlilan. Di kampung-kampung arisan disi yasinan tahlilan. Jangan ampun. Dilarang yasinan tahlilan, mereka juga enggak ada jalan keluar tuh, Pak. Paling pol ya dijak nonton TV. Tenan niku yakin, yo napun. Enggak ada jalan keluar untuk melaksanakan sunnah yang lain. Ayo jenengan pikirkan nah, coba. Kalau enggak yasinan tahlilan terus mau kemana? Yang kedua, selawatan. Yo napun. Oh, selawat ke orang nek dalile pripun toh? Surah Al-Ahzab jelas yang sering dibaca, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Lu kurang dalil apa lagi? Yang namanya shalawat jelas. Masalah mereka apale cuman shalawat Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad terserah. Oh, apale mek mriku kok. Lagi enggak apal yang lain isone mek niku ya sudah. Kita kan hafal lebih banyak. Solawat tidak hanya itu. Solawat onok solawat berjanji. Solawat onok simtuduror, solawat onok burdah, solawat onok seperti yang dibaca oleh beliau dipakai dengan kosidah. Ya mereka ora iso kosidah anak pripun. Loh, anehnya, anehnya nyuwun ngapunten, mereka juga enggak ada jalan keluar. Ini yang jadi masalah. Ya, enggak ada jalan keluar gimana, Pak? Radio ra entuk muter solawat. Akhirnya jalan keluarnya apa? Campur sari, Pak. Loh, nyuwun ngapunten. Ya kan akhirnya jalan keluarnya campur sari loh. Ya kok ana Ustaz campur sari kok luwe apik daripada solawat itu terus pripun? Halo? Ampun lah jenengan pikir dhewe lah terserah sing bener sing ndi ngoten mawon. Jenengan percaya nek jenengan milih campur sari daripada solawat ya terserah. Loh, enggak ada jalan keluar. Subhanallah, Bapak dan Ibu yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf. Kita doakan semoga beliau sehat. Beliau jam 8 ini berangkat ke Madura. Ada acara di Madura, ada acara di Masjid Al-Akbar Surabaya bersama Syekh Hisam Al-Kabbani dari Amerika Serikat. Beliau subhanallah menjadi ikon solawat yang saat ini subhanallah. Kudune Pak Camat, Pak Bupati, Pak Wali Kota secepatnya mengusulkan gelar kepada beliau pahlawan nasional. Loh, kita tenanan loh Pak Camat. Jenengan pikir, jenengan pikir. Duh, umpama ini yang datang anak-anak muda semua nih Pak Camat. Ini banyak persentase terbesar anak-anak muda. Loh, kalau nyuwun ampun, enggak ada kosidah-kosidah seperti yang dilantunkan Habib Ali, Habib Syekh. Loh, terus cah nom-nomi terus nyanyine apa? Loh, ini tenanan loh Pak. Nyuwun ampun ten iki. Anak-anak muda kita loh, cah cilik-cilik Pak subhanallah. Cah cilik-cilik salatun. Ku nyenengke banget to. Ya hanana. Ya hanana, ya hanana. Nyenengke banget, Pak. Pak Bupati ning Sukarjo padahal ra mudeng. Wah, ngeten iki enak banget. Ora mudeng lah, lho. Pak jenengan ya mudeng, ra mudeng. Nyuwun ampun, langsung nyuwun ampun tenanan niku. Langsung ya kan saya beri hadiah 8 CD-nya Habib Syekh. Sak teke sisan. Wah, iki kita arep diapalke, Pak Bupati. Bulan depan iki ngapal kene. Insyaallah bulan depan teng mriki pun paham niku. Nggih. Kuwetan niki ternyata enggak paham, tapi insyaallah bulan depan gabung mriki watop pun. Tapi beliau kan gembira sekali waktu di Sukoharjo. Terus Pak Camat iki ketok ya gembira, tapi ketok iki kirangan niku. Nyuwun ampun. Loh, itu subhanallah ini anak-anak muda kita, Pak. Luar biasa anak-anak kecil iso lagu-lagu solawat. Loh, kalau enggak ada Habib Syekh, lho nyuwun ngapunten. Zaman Hajat Alwi niku lagune mek napa? Ya Toiba. Mek niku tok kalih Umi. Nggih, betul nggih. Cah cilik Umi. Pun ngoten terus Umi terus kedek ben. Ah sekarang wah cah cilik-cilik subhanallah. Ya laqalbin apal. Ya hanana apal. Loh, terus niki nek selawatan ora entuk lho lagune apa? Nyuwun ampunen waktu Ariel Peter Pan niku terkenal pertama kali. Nyuwun ampunen. Cah cilik-cilik lagune buka dulu topengmu. Lho ngoten niku terus. Cah cilik-cilik kon buka dulu topengmu pripun? Lah ini makanya ini Pak Camat ini harus memperjuangkan Habib Syekh dadi pahlawan nasional niku. Lho nyuwun ampunen. Ini yang menyelamatkan generasi-generasi muda kita. Ini yang menyelamatkan anak-anak kita. Nyuwun ampunten perkumpulan-perkumpulan seperti ini yang menyelamatkan. Nyuwun ampunten iki umpama renek selawatan teng Solo Baru iki mboten ngerti lho Pak. Dateng pundi mboten ngerti niki. Iki seragame mesti beda. Kok ada niki minggu esok sarungan kabeh. Kok nyenengke to. Akhire aku lho melu sarungan. Biasane aku katok jin lho Pak kula niki Pak. Oh kula aku katok jin ganteng banget lho sudah 10 tahun umur kula. Kanjenengan ketemu kula katok jin ya kaya 17 taun lho. Lanjut ngampun ten, wong kula nganggo udeng-udenge Habib Ali kalah ganteng kalih kula. Nyenengane ngenyek biyen ngeta. Lanjut ngampun ten, kenapa? Bukti Habib Ali kalih kula niku payune sik kula, Pak. Lho, ora ganteng kula. Ah beliau kita ganteng ora payu-payu kok gumun kula. Wis ayo nikah ten lho ya. Masih bujang beliau, wah nyenengke banget. Ganteng Habib sik bujang. Bapak dan Ibu, ini sunnah-sunnah digerogoti oleh beberapa gelintir orang. Yang dimana sunnah-sunnah itu sudah jelas. lagi melanjutkan kajian kita beberapa bulan yang lalu. Orang yang memahami bid'ah secara dangkal, akhirnya pun menghilangkan sunnah-sunnah. Ada beberapa gelintir orang ngomong, satu, dikir bar sholat, banter-banter entuk. Ini kita masjidin jenengan barang ya ketularan. Kita tonggo-tonggo Solo Baru ya nyunapun ten. Kadang takmir masjid sudah berpuluh-puluh tahun dikira banter. Sudah berpuluh-puluh tahun ada pujian dalam masjid. Baradan nganti komat. Puluhan tahun sudah ada, Pak. Ada satu gelintir, dua gelintir orang masuk masjid. Kira nek tuntunane lho, nek tuntunane. Lho ngoten niku takmire minder. Iki tenanan apa mboten iki? Lho nyuwun ampun. Kita ini terbanyak, Bapak. Kok jenengan minderi pripun to? Kula niki mboten wong NU, kula mboten wong NU. NU itu anggotanya 70 juta, Bapak. Yang NU saja 70 juta organisasi terbesar Islam seluruh dunia. Mboten seluruh Indonesia, seluruh dunia. Njenengan ngapunten. Bulan kemarin Pak Profesor Dr. Said Agil Sirot enggak bisa rawuh. Pas di Sukoharjo enggak bisa rawuh karena beliau ada tamu dari India. Jadi NU-nya India. Tapi mboten NU, salah satu organisasi Islam terbesar di India, itu berkunjung di PBNU Jakarta. Tiket sudah kebeli, tidak jadi berangkat ke Sukoharjo. Penyunapunan Sukoharjo ini Pak, dianggap cilik kali Pak Said Agil Sirot. Wong beliau pemimpin 70 juta umat. Loh, NU saja ini 70 juta. Belum sing nyunapunan, kayak kula-kula ngeten iki. Ora NU tapi akidahe podo. Beliau-beliau ini, nyunapunten Habib Ali ini mboten NU. Habib Abdurrahman mboten NU. Tapi cara berpikirnya, akidahnya sama dengan orang-orang NU. Dan kita ini ratusan juta di Indonesia. Dan jenengan ini saya minder itu apa gitu loh. Yang ditakuti itu apa? Memang pikir dhewe ya. Mawon. Dikir bar sholat itu jelas. Yang namanya bacaan dikir itu, wa asyiru qaulakum awi jaharu. Mau kamu syirkan, mau kamu jaharkan, tergantung kalian, terserah. Lu nyunapun tenang, terserah. Mau disyirkan, dipelankan, boleh. Mau dijaharkan, boleh. Tergantung penjenengan. Lu akhirnya nyunapun tenang, Pak. Akhirnya nek disyirkan, alon-alon. Lu akhirnya nyunapun tenang. Ono sing wong dikiren apalane cuman subhanallah 33. Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Dikir 2 menit metu. Ya ngoten niku. Enten sing 3 menit, enten sing 5 menit. Akhirnya nggih rampunge ora bareng, ora enak. Dilihat tuh enggak enak. Ada lagi salaman bar salat. Njenengan ngapunten. Salaman itu jelas-jelas sunnah. Barang siapa berjabat tangan, kata Rasulullah, sebelum kedua tangannya itu terlepas, dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lu kok dianggap orang sunnah? Ini kan Kanjeng Nabi orang lakoni, Ustaz. Kanjeng Nabi orang tahu nek bar sholat salaman. Nyuwun ngapunten Bapak dan Ibu. Kok tekon? Bar sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung melayu entuk mboten. Halo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung melayu entuk mboten. Lho, tur istiqomah lho niku. Ajeg. Ayo lamcing salam langsung plencing. Niku ajeg lho. Yo napunten entuk mboten? Boleh. Salat itu yang diatur nyuwun napunten nggih. Ayo Mas nanti foto sama siapa? Foto riyen nggih nyuwun napunten. Ora dadi to. Loh, kalau dipoto pas mangapan ya elek banget no. Wah, ngerti-ngerti digwedek ke, wah, kalau posisinya pas elek, kalah ganteng kan Habib Ali. No. Ayo Thomas. Bapak dan Ibu, yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Pemahaman yang sempit, saya katakan satu, sholat itu yang diatur. Yang harus menyerupai Rasulullah itu mulai dari takbiratul ihram sampai salam, titik sampai di situ. Sebelum takbiratul ihram enggak diatur secara khusus. Yunapun ana beberapa gelintir orang usoli renek tuntunane. Nggih mboten? Usoli renek tuntunane lah, kok sing ngomong rak kowe to. Nggih to. Kita kemarin kajiannya semua ucapan, semua fatwa itu merujuk. Lihat, merujuklah kepada Imam Syafi'i. Yang beliau mengatakan membaca usuli itu sunnah. Kenapa sunnah? Dikiaskan. Pada saat Rasulullah SAW melakukan haji, beliau mengatakan niat didengarkan para sahabat, nawaitul hajja. Jadi niat itu dilafalkan. Dikiaskan dari sini, kalau kita mau melakukan sesuatu, terutama sholat, niat itu sunnah dijaharkan. Sunnah disuarakan. Lurah setuju terserah. Nek kula pilih melu Imam Syafi'i no. Daripada melu Imam Sukoharjo. Lho nyuwun ampunen lho nggih. Nyuwun ampunen kula pilih melu Imam Syafi'i nek guru Imam Sukoharjo. Sorry no friend kula mboten melu. Lho ngoten nyuwun ampunen. Oleh Imam Grogol napa? Nyuwun ampunen. Bapak dan Ibu, yang diatur adalah mulai takbiratul ihram sampai salam. Sebelum itu lho nyuwun ampunen. Jenengan maca Undang-Undang Dasar 1945 terus Allahu Akbar ya entuk Pak. Lha yen ngapunten ya entuk ya kebangeten lho arep salat maca undang-undang. Lho ya entuk. Karena itu belum bagian dari salat. Salat itu mulai takbiratul ihram berbarengan dengan niat yang di dalam hati. Niat dalam hati wajib. Niat dilafalkan sunnah. Lha kan ngoten. Kowe ra melu ora maca usoli silahkan nang aja ngelek-elek sing maca usoli. Kula nyuwun ampun tenan, kula nek kadang ceramah iki sing kondusif Ustaz, Pak Camat selalu pesen kalih kula. Lho nek kula niku nek kula meneng si diae ra gelem meneng lho, andelke tenan. Waduh repot, repot. Lah kaya ngaten iki yakin kok niki si diae ngrungokke ceramah kula. Lho yakin iki. Wong senengane ngrungokke ceramah kula niku seneng biang to. Wong penggemar kula niku asine. Yakin iki. Lontos ngeten iki kula mengke dirasani teng radione. Tapi ora nyebut jeneng kula. Dirasani tok ngoten. Bapak dan Ibu yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Begitu juga ba'da salat. Bersalat itu enggak ada tuntunan baku, enggak ada. Setiap ba'da salat kudu zikir subhanallah 33. Enggak ada yang seperti itu. Lha jenengan mboten enggak ada. Ba'da salat harus membaca ini, enggak ada. Bacaan-bacaan tersebut dibaca oleh Rasulullah tidak seterusnya begitu. Kadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bar salat itu enggak pakai zikiran menghadap kepada jamaah langsung mentafsirkan takwil mimpi. Ayo mambengi sing bar mimpi sapa? Ah ditafsirkan sama Rasulullah. Kemudian melihat jamaah, kemudian dilihat si fulan kok enggak datang kenapa? Oh sakit ya Rasulullah, yuk didatangi bareng-bareng. Kadang begitu. Kadang zikir berjamaah, kadang zikirnya pelan-pelan. Begitu, ditemukan riwayat berbeda-beda. Kenapa? Karena bacaan sesudah sholat atau kegiatan sesudah sholat, gak ada aturan baku. Gak ada aturan pokok. Gak ada. Ini enak orang sekarang ngatur-ngatur ya, jurnah punten toh. Malah niku enak dalile. Halo? Jenengan ajeng bar salat napa terserah. Ajeng maca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, boleh. Lha kula nek maca subhanallah ping 100 boleh enggak? Lho boleh. Zikir itu bebas. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian dengan menyebut nama Allah dengan sebanyak-banyaknya zikir. Ustaz kan ditemukan riwayat 33. Nggih, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, itu sebab asbabun nuzulnya Rasul dikir bar salat tur berjamaah. Lah nek berjamaah maca subhanallah ping 10.000 ya, mburine geblak kabeh to, Mas, Mas. Halo? Loh, Rasul membaca dikir yang ringkas-ringkas seperti itu karena beliau berjamaah. Loh kalau penjenengan sendiri silahkan tambah ayat kursi, tambah al-baqarah, tambah nopo terserah. Bebas dikrongkasiro. Dikir itu sebanyak-banyaknya dikir. Nek kaya wong sak niki Pak nyuwun ampunen. Subhanallah punjul 33 renek tuntunane. Mbok ngandelke tenan. Dikir ora renek tuntunane. Alhamdulillah punjul 33 renek tuntunane. Allahu Akbar punjul 33 renek tuntunane. Mbok ngandelke banget to. Malah kowe sembates-sembates iki renek tuntunane niku. Lho nyuwun ampun. Subhanallah itu mau berapa kali silahkan bebas. Lho mleh niku Pak orang yang pergi haji. Nyuwun ampun. pergi haji itu pesawat dari Solo sampai Jeddah itu 10 jam. Dan yang dikira cuma ngertinya subhanallah telung puluh telu. Alhamdulillah telung puluh telu. Allahu Akbar telung puluh telu. Ini aku diwaca sampai 5 menit. Dan yang juru pesawat itu 10 jam. Aja ngopo. Domblong-domblong ngoten tok. Loh, nuwun ampun tenan. Di Mekah, di Madinah, kegiatane niku cuma ibadah, Pak. Mboten napa-napa teng mriku niku. Are dodol ning pasar ya napa. Mboten iso teng mriku niku kegiatane ibadah. Puluhan jam kita sehari di masjid, dan dikirim yang ngoten tok, ya enggak bisa, Pak. Ayo diangen-angen ah, pun jenengan cocok ya terserah mboten cocok ora paten, lho mboten mawon gampang. Lho ngoten ya jenengan aja melu mriku terserah melu kula-kula ya wegah. Lho mboten mawon, melu kula ya kula malah mumet. Lanjut. Ada lagi orang berusaha gembosi kita. Kita ini ingin dijauhkan dari masjid-masjid yang menjadi kiblat umat Islam. Masjid-masjid Ahlus Sunnah wal Jamaah. Masjid-masjid peninggalan para solehin. Masjid-masjid peninggalan para sunan. Kita berusaha digeser supaya kita menjauhi dari masjid-masjid mereka. Contohnya keluar fatwa. Ono lho Ustaz ngomong. Salat kalau di dalamnya ada makam, salatnya tidak sah. Benten Pak ngoten niku. Tak turun dulu tenan Pak. Enten ngoten niku. Lho, nyuwun ngapunten. Ayo berpikir. Masjid Nabawi, Bapak dan Ibu, itu di dalamnya ada 3 makam. Ada makam Rasulullah, ada makam Abu Bakar As-Siddiq, ada makam Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Niku di tengah masjid. Depannya nggo salat, belakangnya nggo salat, kanan salat, kiri salat. Iki sing urung haji-haji ya. Wah, ketoke fatwane bener wong aku urung tau rono. Pak Camat ya mungkin terpengaruh lah urung tau mriko masalahe. Lagi to urung tau mriko jadi ya terpengaruh nyuwun ngapunten. Tapi kalau kita sudah ke sana lho nyuwun ngapunten. Itu makam Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq, Umar Ibn Khattab ada di tengah-tengah masjid. Ayo arep ngomani ngomong rasa. Wong sak Madinah salate rasa kabeh. Makamnya Imam Busiri di Mesir. Sing maulaya salli wa sallim. Pengarang burdah. Suara kula kula pekewoh. Kula hapik selabih pali. Pekewoh kula niku. Nek kula bablas ke wah. Pekewoh kula. Ceramah iso. Kata Gus Karim. Ceramah iso. Mekosidah iso. Wah. Medeni niku. Makamnya Imam Busiri. Subhanallah. Ada di pinggir masjid. Ya, tapi kanan kirinya itu dipakai sholat. Jenengan kita nyepelek ke kula. Kula pun tahu mereka loh. Jenengan kita kalih kula nyepelek ke biang. Gitu. Makamnya Imam Syafi'i di Mesir. Itu di kanan kirinya depan belakang buat sholat. Makamnya Imam Husain di Mesir. Kanan kirinya depan belakang untuk sholat. Loh, wong Solo ngomong. Ya kan? Kalau makam ada di dalam masjid. Masjid tersebut buat sholat tidak sah. Tujuannya apa tuh Pak? Supaya kita ini jauh dari masjid-masjid yang di situ peninggalan para ulama-ulama soleh. Yang di situ sampai sekarang ada ulama-ulama yang soleh. Sampai sekarang ada. Contoh itu di Masjid Riyadh. Di situ ada makam 3 habaib yang luar biasa. Ada makam Habib Alwi, ada makam Habib Anis, ada makam Habib Ahmad. Aslinya kan kita, supaya kita jauh dari mereka. Tujuannya meniku Pak. Makanya ini hati-hatilah. Waspadalah, waspadalah. Jangan rawas padaku, kita yang rungok. Akhirnya tujuan mereka tercapai. Supaya kita ini menjauhi dari tempat-tempat yang di situ penuh barokah. Tempat-tempat peninggalan para sunan, peninggalan para solehin. Bapak dan Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, ada lagi fatwa. Katanya tempat sholat yang terbaik bagi wanita adalah di rumah. Ye, betul nggih? Nggih. Hadisnya bener napa salah? Halo? Hadisnya salah napa bener? Betul. Tapi hadisnya tidak berhenti sampai di situ, Pak. Hadisnya tersebut masih koma. Tapi kalau istri-istri kalian minta izin berangkat ke masjid, izinkanlah temani atau ditemani oleh mahramnya. Bapak dan Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Kok panas men ya? Sesok mulainya kurang esok, ya. Insyaallah lah ke depan kita matur sama Habib Syekh supaya mulai 6:30 nanti 7:30 selesai. Nah, jenengan pengen dimulai 6:30 ya jam 5 kudu wis teko. Jenengan mulai ini jam 7 kon mulai 6:30 ya mesake Habibe no. Kan begitu. Nyuwun ngapunten. Ada orang berfatwa teriak-teriak bahwa sholat buat wanita paling afdol adalah di rumah. Hadisnya betul, hadisnya tidak salah. Tapi kita pelajari itu, asbabun nuzulnya. Nyuwun ngapunten, kajian fikih, saya pernah mendengarkan ulama fikih. Ini buatan Imam Syafi'i, buatan Imam Nawawi, buatan ulama-ulama dulu. Ulama sekarang limbang, ditimbang. Ya ditimbang. Mempelajari dari asbabun nuzulnya, ditimbang. Orang sekarang tuh kadang nyuwun ngapunten pak, gak konsekuen. Nyuwun ngapunten. Wong wedok jadi guru di Wonogiri. Tiap hari berangkat teng Wonogiri entuk mboten? Halo? Entuk mboten? Numpak bis boleh enggak? Kadang kula disurung-surung barang ngoten niku. Nggih, entuk mboten? Boleh. Bendina lunga ning pasar wong wedok, entuk mboten? Boleh enggak? Boleh. Bendina ning Solo Grand Mall, boleh enggak? Boleh. Lah kok ning masjid dadi anggo dalil. Lho, iki tenanan lho iki. Lho nyuwun ngapunten nang mall ora nganggo dalil, ning pasar ora nganggo dalil, tiap hari jauh ngajar ora nganggo dalil, ning masjid to nganggo dalil. Ora nganyelke biangan to. Lho ora ndak konsekuen to, Pak. Ya kan, masa pasar lebih aman daripada masjid? Masa perjalanan tiap hari ke Wonogiri lebih aman daripada masjid? Halo? Ini orang-orang yang ndak konsekuen. Nyuwun ngapunten bendino neng mall entuk, anak sing renang barang neng hotel bendino. Nyuwun kula tau ngeterke anak kula wedok renang teng hotel Agas. Nyuwun ampun nuh teng mriku wong wedok-wedok do renang. Lho kula ya ndelok. Nyuwun ampun kula ya ndelok. Lah kula kan ngeterke anak kula to, Pak. Ora tak awasi kan bahaya lah pas kula ngawasi anak kula ni, teng sebelah iya. Ya ora tak sawang ya mubadir to. Jenengane pripun to? Aku kalau pasti aku katok jin ya jadi kan ra kenal mesti ya toh. Lha nyun ngapun. Loh, bapak dan ibu, bojone renang entuk, ya kan istrinya ke Wonogiri boleh. Loh, lo nang masjid kok anggo dalil toh, Mas, Mas. Ustaz di Mekah sana kan nyun ngapunten sing lunga haji. Di Mekah sana kan wanita kan enggak ada keluar sendiri. Loh, nyun ngapunten, Pak. Anda ngomong seperti itu boleh, tapi wong mereka konsekuen, Pak. Mereka di masjid jalan sendiri enggak ada, tapi yang pasar mangkat dhewe ya ora enak. Halo? Tenanan lho niki. Ke masjid berangkat sendiri wanita di Mekah enggak ada, tapi wanita berangkat sendiri ning pasar ya enggak ada. Kalau perjalanan Mekah Madinah itu kan 425 kilo to, Pak. Ora enak wong wedok nyopir dhewe, ora enak. Lho bojo kula ning bendina nyopir dhewe. Lah kan di sana enggak ada wanita keluar rumah sendiri, enggak ada. Lah awake dhewe nyuwun ampun mulihke mriki wae. Wong wedok do mlaku-mlaku jalan-jalan metu dhewe, ora usah dikonconi mahramnya. Enggak konsekuen orang Indonesia ini. Kalau di sana boleh silakan. Ya. Kemudian yang terakhir, pun kawanan ya, pun kawanan. Terakhir. Ada orang bicara, "Ustaz, salat nek maca bismillah dibanter kayak gini orang sunnah." Enak loh saya ngomong ngoten itu. Bahkan nyuwun ampun saya nganyel ke pak. Pengalaman wong haji ini nganyel ke. Enak imam. Enak imam. Imami biasanya enak mau coba bismillah banter. Barang wis haji mulai. Bismillah ganti alon. Nah nganyel ke. Ini enak loh ini cerita ngoten ini. Jadi kan mesti percaya. Kita ngomongnya ya teko kita ya. Ayo. Lho nyuwun ampun tak tekoni. Lho Pak jenengan ngoteni napa to? Lho Pak nyuwun ampun Ustaz, di Mekah imamnya pelan. Nganyelke to. Dalile nek niku tok, teng Mekah imamnya alon. Aku ya tekon. Lah kok nek salat tarawih pira? Lho kula 8. Lho nyuwun ampun Mekah tarawih 20. Lah nganyelke to. Nek bismillah melu Mekah nek tarawih melu Indonesia. Terus dulu tenan. Lah iki wong sakniki modele ngoten niku Pak. Lho bismillah melu Mekah. Lho nyuwun ampun. Panjenengan baca basmalah pelan boleh. Basmalah ada 3 pendapat. Satu pendapatnya Imam Syafi'i. Baca basmalah hukumnya wajib. Dijaharkan hukumnya sunnah. Ya, ini pendapatnya Imam Syafi'i. Pendapat imam yang lain, baca basmalah hukumnya wajib, dipelankan hukumnya sunnah. Pendapat yang ketiga, tapi bukan jumhur, ada beberapa ulama yang berfatwa bahwa basmalah ini bukan bagian dari suratul Fatihah. Ada, tapi nyuwun ngapunten. Umpama ada orang seperti itu, Pak, ojo entuk dadi imam. Nek niku tak lho masalahe. Nek salat sendiri boleh, boleh silahkan. Ning ojo dadi imam. Lha nyuwun ngapunten, kula tau salat nang Sukoharjo. Sukoharjo niki, Pak. Ya Sukoharjo. Kula makmum salat maghrib. Lho kula niku wong Sukoharjo, Pak. Kula Solo Baru, Sukoharjo ora ndok izin dene. Kula nek kenalan Solo Baru. Solo Baru itu mana, Pak? Sukoharjo. Nek Sukoharjo nek alun ta, lho. Solo Baru Sukoharjo nggih. Nyuwun ngapunten. Saya itu pernah sholat di Sukoharjo. Pas rakaat pertama, Allahu Akbar. Kan baca doa iftitah alon sik. Langsung kemudian alhamdulillahi rabbil alamin. Kula masih ikut. Kenapa? Kita husnudzon. Kita berbaik sangka. Oh, imame maca ning alon. Kula melu enggak apa-apa, wong tetep sah kok. Ya kan? Kemudian yang kedua ini kita untuk ngenelke, Pak. Allahu Akbar, alhamdulillahi rabbil alamin. Langsung enggak ada jeda. Allahu Akbar, alhamdulillahi rabbil alamin. Pripun ngoten niku, Pak? Lho enek lho iki Sukoharjo. Lho tenanan iki ini ada di Sukoharjo dan saya pernah mengalami sendiri. Lho nyuwun ngapunten. Bagi kita pengikut-pengikut Imam Syafi'i, salat yang seperti itu enggak sah. Oh, tenanan iki. Panjenengan terserah melu, terserah mboten terserah. Itu salatnya enggak sah karena jelas-jelas enggak baca basmalah. Lho nek rakaat pertama kita masih husnudzon, Pak. Seperti Imam Masjidil Haram, Imam Masjid Nabawi. Niku menawi pas mic-nya itu agak dekat, itu bacanya kedengeran dari belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah niku krungu. Iya kan? Pelan, pelan sekali, tapi denger kalau pas mic-nya dekat. Jelas-jelas baca basmalah. Tapi pelan. Kalau rakaat kedua, jelas ada jedanya. Allahu Akbar. Berhenti sejenak, kemudian alhamdulillahi rabbil alamin. Lah Sukoharjo mboten ngaten niku. Allahu Akbar, alhamdulillahi rabbil alamin. Loh, lalu gimana nih hukumnya buat kita? Pengikut-pengikut Imam Syafi'i, orang-orang NU, pengikut-pengikut para habaib gimana? Wajib bagi panjenengan melakukan perubahan. Perubahannya bisa dua cara. Satu, munfarid. Diubah niate. Niatnya sholat sendiri. Jadi kan melu imam, ora sah. Tenanan nih pokoknya, tegas nih pokoknya. Melu imame yang gak baca basmalah, gak baca lho nih, buatan moco alon. Gak baca, itu tidak sah. Maka penjenengan waktu di belakang merubah niatnya sholat sendiri. Nomor siji. Nomor loro penjenengan. Kalau ini enggak bisa, kemudian penjenengan membatalkan sholat. Sholat o dewi. Lupa lagi makmume wong NU kabeh. Pengikut Imam Syafi'i kabeh. Imame yang ben sholat dewi. Temawon. Jenengan mundur kabeh ngedeke sholat dewi. Lu ngomong rampung. Jadi tolonglah, tolong. Orang-orang yang seperti itu jangan dipilih jadi imam di Indonesia. Karena 90% orang Indonesia bermadhab Syafi'i. Cetok dereng niki. Ini Pak Camat barang niki tolong niki diperhatikan tenan. Niku ngisroh Pak niku, Pak. Lho sing mau calon enggak apa-apa. Lho sik rondok toleransi niku. Nggih to. Tapi kalau yang enggak baca ya aja nang Indonesia to. Wis salat nang omah dhewe. Itu nyuwun ngapunten makmumnya jadi batal, Pak. Masalahnya cuma itu lho nggih. Ini enggak bisa ditoleransi. Sebab makmumnya batal. Ini enggak wis salate batal kabeh, ora sah kabeh terus pripun? Wis terserah panjenengan iki. Kula ceramah ya panjenengan gatekke ya terserah mboten terserah kula ning ngoten mau. Bapak dan Ibu yang insyaallah dirahmati oleh Allah, sudah siang. Saya betul-betul mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terakhir pesan saya, ayo kembangkan terus majelis-majelis Ahlus Sunnah wal Jamaah dimanapun berada. Jadi kalau penjenengan yang kemarin-kemarin, yun ngapunten, isih ragu-ragu di masjidnya, yun ngapunten, takut dengan 1-2 orang, wah kita pengen rukun karo koncone ustadz, yo rukun, yo rukun. Tapi kalau sudah masuk ke ranah akidah, apalagi sampai, yun ngapunten, gara-gara cuma satu dua gelintir orang, kemudian di situ sunah-sunah yang dijalankan sudah puluhan tahun berjalan, kok gara-gara satu dua orang bubar? Lho kok mesak kemen ngoten niku. Ya niku mang laporan teng kula mawon, ya mungkin digeruduk teng mriku, kita nggih pengajian teng mriku, ngoten nggih. Setuju niku. Nggih, kemudian yang kedua, kalau panjenengan membuat acara-acara entah itu arisan, nuwun ngapunten arisan atau apapun, kalau ada pengajiannya tulung-tulung, ojo pengajian tok. Tapi diawali dengan entah itu yasin tahlil, entah itu solawatan sing pendek-pendek, sing tudur dipotong-potong pendek digawe seperempat jam ya iso, bar janji digawe seperempat jam ya iso, kemudian atau solawat-solawat yang ibu-ibu dilatih assalamu alaikum, ora sak nggoso nek surane apik tetep apik. Mun ngoten mawon pokoke harus ada. Nyuwun ngapunten, ada orang pak ngomong itu enak banget. Itu pas sambutan. Lu nyalakin lagi. Sambutan yang ceramah gue loh. Jurnal pun ketua majlis arisan, betul majlis alhidayah loh ya. Ketua arisan, ni gue pada saat sambutan ngomongnya tu. Alhamdulillah, Ustadz Sony dan ibu-ibu semuanya jamaah mereka sekarang sudah tidak pakai yasinan lagi. Nyalakin lo. Yes, nyalakin tenan. Alhamdulillah sudah tidak pakai yasinan lagi sebab niku ora enek tuntunane. Sak niki sebelum pengajian kita membaca surah Al-Fatihah, membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, Alih An-Nas. Ngoten niku lah sing isi pengajian niku lho, Pak. Nyuwun ampun. Tak keplek-keplekke nang usaha aku. Lenyu napunten. Lho kuwi padha ae, friend. Ora enak. Ya kan pengajian gabung karo arisan. Lah niku jaman Nabi arisan mboten enten. Nggih to, sebelum pengajian baca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Itu juga enggak ada. Pun padha bit ae niku. Wis cetha-cethonan iki. Lho ngoten niku ngomongi bangga banget lho. Alhamdulillah Ustaz, sini sudah enggak pakai yasinan. Lho ngajalke tenan. Ya matur tak. Gregeten aku. Lho, ngono diganti Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas banggane ra mung. Ku padha rene tuntunane, Pak. Lho nggih. Lha nggih to, mbok padha bitae padha nerakone. Lho padha nerakone kok trigi sing ngopo ngono lho. Nah, nggih. Jadi ayo tulung, jenengan jangan termakan oleh omongan-omongan yang aduh yang begini, yang begitu, yang begini, yang begitu. Kita ni kadang kata-kata cuma dipoles sedikit penjelangan wes. Oh iya ya. Ini gue podo renek tuntunan nih. Bulan kemarin, pulau ulang tahun. Cuma mungkin Radio Al-Hidayah. Dunia punten ribuan orang mengucapkan selamat. Dunia punten kuping gue sih rondo panas nih gue nopo. Selamat hari lahir. Ini gue kuping gue rondo panas gue. Yakin nih. Katanya ulang tahun enggak boleh. Ulang tahun enggak boleh. Nih hari lahir boleh. Ajal kita nanto. Ya, lo beda nih terus apa? Halo? Lagi Maulid Nabi rento. Lo milat organisasi rento. Wah, ngajal kita nanto. Maulid Rasul enggak boleh memperingati kelahiran Nabi. Enggak boleh. Oyo jamuro 12 malam besar-besaran menghambur-hamburkan uang. Enggak boleh. Milat organisasinya, gue pengajian gue deh nih pak. Dan nyunapun dan peringatan kesekian tahun organisasi titik-titik. Wah, kemudian membuat pengajian akbar. Pengajian milat organisasinya boleh, milatnya Rasulullah orento. Repot kan? Kulan dua tonggo pak nyunapun dan ulang tahun buatan gelem. Okay. Tapi gak ngotot nih gue nyunapun dan naik hari kelahiran boleh. Ini aku juga dirayaki. Ini traktir konco-konco ini loh. Beda nih ulang tahun, kali milat ini aku nopo. Ini hanya kata-kata dipoles sedikit penjenengan terpengaruh. Aduh ya Allah, mesak kemen jenengan ini. Oke, Bapak dan Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian kajian kita pada pagi hari ini kurang maksimal. Karena saya lihat panas banget. Tapi subhanallah ya, dari tadi yang jenengan gata kayak mendung. Ini kalau ngeten terus aja nih nanti jam 5 sore buatan kerosok. Nggih, asing kula kosong ya. Wal afu, mohon maaf insyaallah. Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf 8 hari yang akan datang insyaallah kemarin saya sowan kepada beliau, Mas Sony, saya yang bulan ini izin karena harus ke Surabaya dan ke Madura dan ke Bangil. Beliau naik kereta, kemarin sempat cerita beliau pun akan membawa dokter pribadi karena beliau masih sakit. Kemarin di Klaten itu masih duduk di atas kursi. Dia duduk di atas kursi. Kalau di Sukoharjo beliau memaksa karena di situ tamu banyak, beliau harus duduk di bawah, tapi beliau duduk tidak lebih dari 1.5 jam karena enggak boleh. Ini beliau berangkat Surabaya, kita doakan semoga sehat, dan beliau menjanjikan kepada kita, insya Allah bulan depan beliau akan hadir di sini bersama-sama dengan kita lagi, insya Allah. Wal afu, mohon maaf segala kekurangan. Kita tutup dengan doa, mohon kepada Habib Abdurrahman Al-Atas untuk membacakan doa penutup majelis. Doa dan kemudian ditutup. الفاتحة نختتم المجلس أن الله يفتح علينا وأولادنا وإخواننا فت العارفين وفكهنا في الدين وعلم تعالوا أهلنا إلى السبيل وجعلنا من العلماء العاملين وأن الله يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وأن الله يتكرم علينا وعليكم سنينا بعد سنين وأوام بعد أوام على ما يحب ويرضى ذو الجلال والإكرام وأن الله يختمنا بحسن خاتمة عند الموت والعافية والسلامة على هذه نية وكل نية صالحة جامعة شاملة في الخير والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ربنا تقبل دعوانا وتب علينا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك موجبة رحمتك وعزائم مغفرتك وسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة ونجاة من النار اللهم رب زدنا علما ووسعنا في رزقك وبارك لنا فيما رزقتنا واجعلنا محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلنا واجنا في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثيرنا ولي حسنا في عالي قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أتيت وكنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونذوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Pengumuman Selasa besok jadwalnya majlis khatmil Quran Al-Hidayah di Masjid Besar Baitul Makmur Solo Baru Selasa besok dengan pembicara insyaallah Romo Kyai Haji Abdul Karim Ahmad Al-Hafidh Selasa besok. Kemudian yang kedua, kalender Habib Syekh dijual harganya 15.000, ada di beberapa titik, ada di 3 apa 4 titik. Dipersilahkan daripada gambari bintang film, lebih baik gambarnya Habib Syekh. Apa gambar saya juga boleh ning foto dhewe gawe dhewe. Walafu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.